Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian dari pembahasan kitab Kutufun Minasyama'ilil Muhammadiyah, dan masih melanjutkan pada pembahasan atau penjelasan tentang beberapa keutamaan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian berkata al-muallifu rahimahullahu ta'ala, menambahkan apa yang beliau sebutkan dan menyempurnakan apa yang telah sempurna dari beberapa fadailur rasul alaihi salatu wassalam. Qala rahimahullah wa qala alaihi salatu wassalam, sa'altu rabbi thalathan fa'atani thintain wa mana'ani wahidatan. Kata Nabi, disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, kata beliau, aku meminta kepada Allah Jalla wa'ala tiga hal dan Allah memberikan kepadaku dua hal dan melarang satu hal. Sa'altu rabbi an la yuhlika ummati bisanah fa'ataniha. Yang pertama, kata beliau, aku meminta kepada Allah untuk tidak membinasakan umatku dengan musim paceklik, dengan kemarau panjang, yang kemudian Allah mengabulkan permintaanku. Ini yang pertama. Kemudian wasaltuhu alla yuhlika ummati bil gharq fa'ataniha. Lalu aku pun meminta kepada Allah agar Allah tidak membinasakan umatku dengan banjir besar. Yang kemudian Allah mengabulkan permintaanku. Ya, jadi ini dua permintaan Nabi yang Allah kabulkan. Wasaltuhu alla yaj'ala ba'sahum bainahum famana'aniha. Yang kemudian aku meminta kepada Allah, perkara yang ketiga, agar tidak menjadikan adanya peperangan di tengah umatku namun Allah menolakku. Ya, tidak mengabulkan permohonan beliau alaihi salatu wassalam. Maka ini menunjukkan keutamaan beliau alaihi salatu wassalam, di mana beliau meminta kepada Allah dengan satu permintaan, satu permohonan yang kemudian Allah kabulkan, Allah berikan. Adapun yang pertama adalah ketika beliau meminta kepada Allah agar tidak menghancurkan dan membinasakan ya umat beliau dengan kemarau panjang, ya, tertahannya air hujan yang berkepanjangan, paceklik yang parah. Dan ini yang dimaksudkan adalah kemarau panjang yang sifatnya menyeluruh, ya, yang tidak menyisakan satu daerah pun melainkan kemarau. Maka ini tidak pernah terjadi. Yang terjadi adalah musim kemarau paceklik pada sebagian wilayah, sebagian negeri, sebagian daerah ataupun negara. Kalau itu terjadi. Adapun yang sifatnya menyeluruh, ya, semua dunia, ya, paceklik semuanya, enggak pernah. Dan ini menunjukkan terkabulkannya doa beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua adalah ketika beliau memohon kepada Allah agar tidak membinasakan umat ini secara umum, manusia yang hidup di masa ini, baik muslimnya, kafirnya, agar tidak dibinasakan dengan banjir besar, yaitu banjir yang sifatnya menyeluruh juga, ya, sedunia banjir semuanya, mati semuanya, gak ada. Yang ada adalah banjir musiman, ya, banjir perwilayah, ya, sebuah negara, sebuah provinsi, daerah, terkadang banjir, ada yang mati, ada yang meninggal, biasa. Ya, adapun banjir besar, ya, yang menimpa seluruh daerah, negara, maka ini tidak pernah terjadi. Dan ini menunjukkan terkabulkannya doa beliau alaihi salatu wassalam. Dan asyurah, ya, para ulama ketika menjelaskan hadis ini, mereka menyebutkan bahwa hadis ini juga mencakup seluruh, ya, perkara-perkara yang Allah jadikan sebagai sebab hancurnya dan binasanya umat-umat terdahulu, ya, seperti diangkatnya sebuah negeri, ya, tanah, bangunan, seorang-orangnya ke atas langit, kemudian dibalik dan dijatuhkan, ya, ke tempatnya semula. Ini juga tidak pernah terjadi. Nah, demikian pula hukuman Allah kepada umat-umat terdahulu, ya, untuk menghujani mereka dengan bebatuan, ini juga tidak pernah terjadi pada umat ini. Demikian pula dengan awan panas, ya, awan hitam yang kemudian disangkanya turun hujan, ternyata panas, membinasakan seluruh manusia, ini juga tidak pernah terjadi, ya, pada umat ini. Demikian pula suara halilintar, petir yang menggelegar, yang saking kerasnya sampai memutuskan urat-urat nadi jantung manusia, ini juga tidak pernah terjadi. Walhasil ini merupakan keistimewaan umatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, menunjukkan keutamaan beliau, menunjukkan sayangnya beliau kepada umat ini, yang beliau meminta kepada Allah agar tidak mengazab, tidak menghukum sebagian orang yang bermaksiat dengan hukuman-hukuman umat-umat terdahulu yang mengerikan. Ya, sehingga beliau sebutkan tadi beberapa permohonan beliau kepada Allah dan mayoritasnya dikabulkan. Hanya satu, ya, yang tidak dikabulkan. Apa itu? Peperangan. Ya, terjadinya perang saudara antara seorang muslim dengan yang lainnya. Ya, adanya kesalahpahaman, cekcok sampai pertumpahan darah satu kampung dan kampung yang lainnya muslim. Ya, peperangan antara negara muslim yang satu dengan yang lainnya terjadi. Dan ini tentunya ujian bagi kaum muslimin. Ya, ujian bagi kaum muslimin. Disebutkan dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Tirmidzi An-Nasa'i dan disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, kata Nabi, "Fasaltuhu alla yusallata 'alaihim aduwan min ghairihim fa'ataniha." Aku juga minta kepada Allah, ya, agar umat Islam, negeri-negeri muslimin, tidak dikuasai oleh musuhnya dari selain mereka. Yang kemudian kata beliau, Allah mengabulkan permintaanku. Nah, maka ini termasuk janji dari Allah, ya, untuk tidak menghinakan dan merendahkan umat Islam di tangan-tangan orang-orang kafir. Ya, dari sisi wilayah, kekuasaan. Nah, namun dari sisi akhlak yang mungkin, moral, ya, terkadang negeri-negeri kaum muslimin, dan itu banyak, ya, termasuk negeri ini. Dan semoga Allah Jalla wa'ala menjaga, ya, biladul muslimin, negeri-negeri kaum muslimin dari makar-makar orang-orang kafir. Dari sisi akhlak, moral, ya, telah dikepung oleh peradaban barat yang penuh dengan kerusakan, kekufuran, syirikan, maksiat, jangan ditanya. Allahul musta'an. Dengan berbagai media, baik secara langsung, ya, dengan berdatangannya para wisatawan, ya, para turis-turis ke negeri-negeri kaum muslimin, yang tentunya memberikan contoh yang tidak baik, ya, dari sisi penampilan, dari sisi kebiasaan, pakaian, ya, keagamaan dan lain sebagainya. Demikian dari sisi media-media sosial, televisi, ya, internetnya, terlebih lagi luar biasa merusak, ya, kebanyakan dari negeri-negeri kaum muslimin. Allahu musta'an. Walhasil dari hadis yang kita sebutkan cukup menunjukkan bahwa termasuk utama Rasulullah alaihi salatu wasalam adalah orang yang dikabulkan doanya, permintaannya oleh Allahu Jalla wa'ala. Oleh karena itu, dalam sebagian kesempatan yang lain, dan hadis yang sahih muttafaqun alaih dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ketika Nabi berkhutbah di atas mimbar pada hari Jumat, ya, maka di sela-sela khutbah datang seorang Arab Badui. Nah, kemudian mengatakan, ya Muhammad, ya Rasulullah, ya, ud'u Allah an yughithana, ya Rasulullah, mintalah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan untuk kami, untuk kampung kami. Ya, sesungguhnya kampung kami telah binasa. Ya, cadangan air telah habis. Kebun-kebun kami telah rusak. Ya, ternak-ternak kami telah binasa. Orang-orang yang ingin safar gagal, enggak ada bekal. Ya. Enggak ada bekal air, habis kemarau panjang. Yang ketika itu, ya, harinya cukup panas. Panas menyengat. Ya, bahkan kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, pada hari itu tidak nampak sama sekali satu, ya, ataupun sekumpulan awan sekalipun, enggak ada. Menunjukkan cerah yang sangat panas yang terik, yang kemudian Allah, ya, berikan taufik kepada Rasulullah untuk mengangkat tangannya mohon kepada Allah agar diturunkan hujan, ya. Allahumma asqina, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, ya Allah, turunkan hujan untuk kami. Akhirnya langsung terkumpul itu, ya, awan yang tadinya enggak ada sama sekali, ya, di atas langit langsung kumpul di atas kota Madinah dan sekitarnya. Ya, menunjukkan dikabulkannya doa beliau alaihi salatu wassalam. Langsung turun hujan. Ya. Menunjukkan beliau termasuk orang yang barokah. Terkabulkan doa beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian di antara keutamaan beliau yang lain disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang panjang riwayat Bukhari yang menjelaskan tentang kisah Al-Isra wal Mi'raj. Kata beliau, "Wan Nabiyyu alaihi salatu wassalam na'imatun 'ainah wa la yanamu qalbuh." Bahwa beliau, yakni Nabi alaihi salatu wassalam, kedua matanya tertidur, ya, namun hati beliau tidaklah tidur. Disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, kata Nabi, ataupun kata Nabi, "Inna aynaya yanaman aw tanaman, ya, wala yanamu qalbi." Bahwa kedua mataku bisa tertidur, ini bisa terpejam layaknya orang yang tidur, namun hatiku, ya, tetap terjaga, tidak pernah tertidur. Nah, maka ini termasuk keutamaan Rasulullah yang berikutnya, bahwa, ya, Rasulullah itu meskipun matanya terpejam namun hatinya tetap terjaga, sehingga wajar kalau sekiranya tidurnya beliau tetap pada saat beliau bermimpi merupakan wahyu ilahi. Ya. Dan ini termasuk hikmah kenapa beliau meskipun tertidur matanya tapi hatinya tetap terjaga. Kenapa? Ya, karena terkadang wahyu datang ketika beliau terpejam matanya. Ya, dalam kondisi hati beliau tetap terjaga, siap untuk mendapatkan wahyu dari Jibril alaihissalam. Nah, berbeda dengan kita tentunya. Ya. Kalau kita mungkin sebaliknya, ya, matanya terjaga tapi hatinya tertidur. Ya. Ada sebagian, ya, masya Allah, matanya melek seperti orang yang sadar tapi ternyata tidur pulas, ya. Tidur dengan pulas. Ya. Oleh karena itu, ketika para ulama menjelaskan tentang pembatal-pembatal wudu, bahwa di antara yang mereka sebutkan adalah an-naum, ya, tidur, yaitu naumul mustaghriq, tidur yang nyenyak, ya, tidur yang nyenyak. Di mana para ulama menjelaskan seperti yang dinukilkan oleh Al-Khattabi rahimahullah bahwa tidur ada dua. Ada tidur yang ringan, khafif, ya, naumul yasir, dan ada tidur yang mustaghriq, yang nyenyak. Adapun tidur yang ringan, yaitu tidur yang tidak sampai menghilangkan ya, pengetahuan seseorang sama sekali. Ya, mungkin matanya terpejam, ya, dan mungkin juga mendengkur, ya. Namun dia masih sadar, ya, tentang kondisi sekitar. Misalkan ada orang yang berbicara di sebelahnya, masih mendengar, ya, sayup-sayup sampai, meskipun tidak faham dengan apa yang mereka bicarakan. Ya, ketika di hari Jumat khutbah, ya, khatib sedang berkhutbah, dia mendengar ada khatib berkhutbah, ceramah, tapi apa temanya enggak faham sama sekali. Ini tidur yang ringan. Ini tidak sampai membatalkan wudu. Ya. Namun tidur yang kedua yaitu naumul mustaghriq, tidur yang nyenyak. Yaitu tidur yang menghilangkan akal sama sekali. Enggak sadar apa yang terjadi sama sekali. Tidur pulas, ya, tidur pulas. Ini yang membatalkan wudu. Ya, demikian pula salat. Ya, terlebih salat. Dan ini berlaku untuk seluruh kaum muslimin. Ya, kecuali Rasulullah alaihi salatu wassalam. Adapun tidurnya Nabi ini bukan termasuk pembatal wudu. Karena beda. Seperti yang disebutkan tadi bahwa tidurnya Nabi matanya tertidur tapi hatinya terjaga. Ya, sehingga tidak membatalkan wudu. Nah, kemudian keutamaan yang berikutnya. Qala rahimahullah, qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, ana sayyidu waladi Adam yawmal qiyamah, wa awalu man tanshaqu anhu al-ard, wa awalu syafi'in musyafa', wa awalu syafi'in wa musyafa'. Rahu Muslim. Riwayat Muslim. Hadits yang sahih. Kata Nabi, ana sayyidu waladi Adam yawmal qiyamah. Aku adalah sayyid, ya, pemimpin, penghulu, ya, dari seluruh manusia pada yaumul qiyamah. Maka dari sini menunjukkan bahwa di antara keutamaan Rasulullah, kelebihan beliau adalah pemimpin umat. Umat siapa? Umatnya Nabi. Ya, sekaligus umat-umat yang lainnya, seluruhnya, bahkan seluruh manusia. Ya, min awalihim ila akhirihim, dari yang pertama sampai yang terakhir. Ya, bahkan seluruh para nabi dan rasul plus pengikutnya itu di bawah, ya, beliau alaihi salatu wassalam dalam hal keutamaan. Nah, ini termasuk keutamaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Dan disebutkan dalam hadis yang lain ketika Nabi menyebutkan ini, ana sayyidu waladi Adam yaumul qiyamah, kata beliau, wala fakhr, dan ini bukan kesombongan, kata Nabi. Ini mimbabil ikhbar, sebatas pengkhabaran. Ya, terima kasih sebagai bentuk syukur beliau kepada Allah yang menganugerahkan kepada beliau fadil dan manqabah, manzilah rafi'ah. Ya, kedudukan yang sangat amat tinggi yang Allah berikan kepada beliau, pemimpin umat. Ya, sampai-sampai ketika manusia berkumpul pada yaumul qiyamah, ya, mereka ingin mendapatkan syafaat agar dipercepat proses, ya, di padang mahsyar. Maka ketika mereka datang kepada para nabi, para rasul yang Allah utus, maka mereka seluruhnya minta uzur. Gak bisa memberikan syafaat kepada manusia, kepada Adam minta uzur, kepada Nuh minta uzur, ya, kepada Musa, kepada Isa, kepada Ibrahim minta uzur semuanya, ya, sampai akhirnya mereka seluruhnya datang kepada Rasulullah, ya, alaihi salatu wassalam, dan beliau termasuk yang diberikan hak untuk memberikan syafaat. Oleh karena itu kata beliau, wa awwalu man tansyaqu anhu al-ard, utamanya berikutnya, bahwa Rasulullah adalah manusia yang pertama kali bangkit dari muka bumi setelah ya, seluruh manusia diwafatkan oleh Allah Jalla wa'ala. Jadi setelah terjadi kiamatul kubra, kiamat besar, hancurnya alam semesta, sehingga tidaklah tersisa dari manusia melainkan mati semuanya, ya, dan seluruh makhluk binasa kecuali yang Allah kecualikan, ya, seperti arsy. Arsy Allah enggak akan mati. Demikian pula kursi Allah enggak akan binasa pada hari kiamat. Demikian pula al-qalam, ya, pena, pena Allah yang mencatat catatan takdir manusia, ini enggak akan binasa. Kemudian ya, jasad-jasad para nabi, ini juga tidak akan hancur. Ya, termasuk juga tulang ekor manusia, ini juga tidak akan binasa. Nah, ini beberapa makhluk yang Allah kecualikan, ya, untuk tidak hancur dan binasa ketika terjadi hari kiamat besar. Adapun pada umumnya yang lainnya hancur. Lah, ketika manusia semuanya terkubur, maka yang pertama kali bangkit adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka ini termasuk utamanya yang besar yang Allah berikan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian utamanya berikutnya, wa awwalu syafi'in wa musyafa', dan Rasulullah adalah orang yang pertama kali, ya, yang akan memberikan syafaat dan yang pertama kali diberikan hak untuk memberikan syafaat. Jadi yang bisa memberikan syafaat itu banyak, banyak, bukan hanya nabi, ya, bukan hanya baginda Rasul alaihissalatu wassalam, tapi juga nabi-nabi dan rasul yang lainnya. Bahkan kaum mukminin as-salihun, ahlu tauhid, mereka bisa memberikan syafaat. Namun yang pertama kali, ya, diberikan hak untuk memberikan syafaat kepada manusia adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga ini keutamaan yang berikutnya. Yang berikutnya, qala rahimallah, qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, kata Nabi dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, fudiltu 'alal anbiya bisittin, telah ataupun aku telah dilebihkan oleh Allah Jalla wa'ala dibandingkan dengan nabi-nabi yang lainnya dengan 6 perkara. Kata Nabi, aku diberikan kelebihan, diberikan keutamaan dibandingkan dengan nabi-nabi yang lainnya dengan 6 perkara. Dan ini sekali lagi bukan menunjukkan pembatasan, ya, bukan menunjukkan pembatasan. Dan seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, bahwa ternyata kelebihan Rasulullah itu banyak sekali. Ya, yang antum catat sudah berapa itu? Yang mencatat, hah? Berapa? Ada mencatat? Sudah dicatatkan kok. Ya, ada mencatat? Kan masing-masing poin, ya, terbagi lagi kan? Nah, satu hadis saja itu menunjukkan beberapa keutamaan. Satu ayat menjelaskan beberapa kelebihan, kan gitu. Ya, sehingga kalau didetailkan, yuk banyak. Sehingga penyebutan oleh Nabi bahwa beliau dilebihkan, ya, dari nabi-nabi yang lainnya, ya, dengan 6 perkara, ini tidak menunjukkan pembatasan. Bukan cuma ini, tapi banyak. Di antara yang beliau sebutkan, kata beliau, u'titu jawami'al kalim, telah diberikan kepadaku jawami'al kalim, jami'ul kalam. Para ulama ketika menerangkan tentang makna dari jawami'ul kalim, seperti yang disebutkan oleh Syalalbani rahimahullah, yaitu kalamun qalil fi ma'nan kathir, kalamun qalil fi ma'nan kathir, yaitu ucapan yang sedikit namun memiliki makna yang banyak, yang luas. Ungkapannya simpel, praktis, mudah dihafal. Cuma berapa lafaz, berapa kalimat, tapi kandungan maknanya mendalam. Kalau dikaji semalaman gak habis. Nah, menunjukkan makna yang luas. Contoh kecil saja, misalkan apa? Hadis. La darara wa la darar. La darara wa la darar. Simple, cuma dua kata. La darar wa la darar. Yang menunjukkan larangan dari Nabi. Tidak boleh seseorang itu memudaratkan dirinya sendiri, pribadi, ataupun membahayakan orang lain. Maka masuk dalam hadis yang pendek ini, kalimat yang singkat ini, sekian permasalahan. Ya, dari hadis ini kita bisa menyatakan tentang haramnya ganja, tentang haramnya rokok, tentang haramnya sabu-sabu, tentang haramnya penyalahgunaan narkoba, dan yang lainnya masuk. Kenapa? Membahayakan. Ya, membahayakan pribadi. Ya, terlebih yang memperjualbelikan sebagai agennya, membahayakan orang lain meskipun dia bukan konsumen. Masuk dalam hadis ini. Luar biasa, banyak. Sehingga semua yang memudaratkan, membahayakan, ini masuk dalam hadis ini. Antum lagi mainan, duduk di tangga-tangga. Ya. Jonglok-jongloan, tahu jonglok-jonglok, dorong-dorongan. Enggak boleh. Haram, ya akhi. Ya, anak kaget, hampir jatuh. Apa dalilnya? La darara wa la darar. Enggak boleh Anda membahayakan saudara Anda. Ya, kalau enggak siap, jatuh, perosok, kena batu, benjut, iya, mending bocor, masuk rumah sakit. Ya, ini hadisnya. Pendek. Pendek. Ya, tapi maknanya mendalam. Nah, demikian pula hal-hal yang lainnya. Ya, buat rumah. Ya, buat rumah apalagi di sebuah perkampungan, perumahan, komunitas perlu diatur. Ya. Mendesain jendela, pintu, ya, tembok, pagar, itu jangan sampai memudaratkan, membahayakan orang lain. Jangan sampai saudara kita terzalimi. Ya, bukan dengan pukulan kita, bukan dengan ucapan kita, tapi dengan desain rumah kita. Ya, misalkan jendela kita pas buka persis depan pintu orang, memudaratkan, enggak nyaman itu orang. Ya. Maka ini semuanya masuk dalam keumuman hadis ini. Singkat, la darara wa la darar. Kita lanjutkan poin yang kedua. Kata Nabi, wa nusirtu bir'ub, dan aku ditolong oleh Allah Jalla wa Ala dengan rasa takut yang Allah campakkan kepada orang-orang kafir yang musuh Islam. Ini juga termasuk kelebihan dan keutamaan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sebelum beliau datang ke sebuah negeri kafir untuk diserang, untuk diperangi, satu bulan perjalanan, belumlah Nabi sampai ke negeri itu, negeri kafir, mereka sudah keder duluan, sudah ketakutan. Dan ini sudah menunjukkan kemenangan bagi umat Islam. Ya, biar senjata canggih kayak apa, kalau mentalnya sudah jatuh, down, gak bisa apa-apa. Pegang senapan, redek pak. Ya gak bisa. Ya, ini menunjukkan pertolongan yang Allah berikan kepada umat Islam. Kelebihan yang Allah berikan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan ini hanya bisa diraih dengan ketakwaan, dengan iman. Oleh karena itu, senjata utama umat Islam untuk menghancurkan, mengalahkan musuh-musuh Islam, orang-orang kafir adalah iman dan ketakwaan. Tauhidullah dan tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Ini. Adapun persenjataan, jumlah personil, perbekalan, strategi tempur, ini pendukung saja. Ya, penunjang saja. Adapun utamanya, datangnya Nasrullah adalah iman, keimanan, tauhidullah. Ya, dan tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Kemudian yang berikutnya, kata Nabi, wa hillat liyal ghanaim. Poin yang keempat, telah dihalalkan bagiku untuk memanfaatkan harta rampasan perang. Ya. Harta rampasan perang. Ya, ini dihalalkan bagi umat Islam. Bukan hanya untuk Nabi, tapi juga untuk umat Islam. ketika mereka berjihad fi sabilillah, ya, berhasil memukul mundur, menghancurkan kekuatan kaum musyrikin, orang-orang kafir. Kemudian di samping itu mereka mendapatkan harta ghanimah, rampasan perang, halal bagi mereka untuk dimanfaatkan, digunakan dengan pembagian amirul jihad, pemerintah yang membagi, bukan orang per orang, ya, tapi pemimpin jihad, yaitu pemerintah, penguasa. Karena termasuk syarat sahnya jihad adalah bersama dengan penguasa, bersama dengan pemerintah. Gak sah jihad, ya, dipimpin oleh partai tertentu, pemerintahnya angkat tangan, gak bisa. Ya, jihad, ya, dipimpin oleh pemimpin LSM, yayasan, ya, gak sah, bukan jihad syar'i, tapi harus bersama dengan penguasa, pemerintah yang sah, baru sah. Oleh karena itu termasuk kerusakan jihadnya ISIS, jihadnya Al-Qaeda, jihadnya Jamaatul Islamiyah, Usama bin Laden dan yang lainnya. Tidak syar'i, kenapa? Karena mereka tidak bersama dengan pemerintah, bahkan memberontak kepada pemerintah. Sehingga kalaupun meninggal, mati, bukan syahid. Ya, bukan syahid. Ya, tapi seperti yang Nabi sebutkan, ya, bahwa famata ya mitatan jahiliyah, mereka mati dalam kondisi bermaksiat kepada Allah jalla wa ala. Naam. Maka ini termasuk keutamaan, ya, yaitu dihalalkan bagi Rasulullah dan umatnya untuk memanfaatkan harta rampasan perang. Adapun umat-umat terdahulu, ya, tidak dihalalkan, tidak dibolehkan untuk menggunakan harta ghanimah. Sehingga ketika mereka berjihad melawan para penentang-penentang dakwah para nabi dan rasul, kemudian mendapatkan harta ghanimah, maka enggak boleh dimanfaatkan. Terus diapain? Dikumpulkan. Dikumpulkan, ya, di sebuah tempat yang telah ditentukan, lalu menunggu, ya, menunggu api yang Allah kirim dari langit. Untuk apa api ini? Untuk membakar seluruh harta tadi sehingga habis sama sekali. Ya, tidak ada yang bisa dimanfaatkan sama sekali. Ya. Nah. Adapun umat Islam maka dibolehkan. Kemudian, keutamanya berikutnya, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Telah Allah jadikan untukku bumi ini yang luas membentang sebagai masjid dan alat bersuci. Ya, tahur, suci dan mensucikan. Maka ini juga keistimewaan umat Islam yang Allah berikan, ataupun yang Allah berikan keutamaan dan anugerah berupa pembolehan untuk, ya, sholat dimanapun mereka berada, ya, karena pada asalnya seluruh, ya, permukaan bumi ini yang membentang luas merupakan tempat untuk sholat, kecuali yang dikecualikan. Apakah ada? Iya, ada. Ya, seperti yang Nabi sebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, kata Nabi, "Al-ardu kulluha masjidun ila al-hammam wal maqbarah." Bahwa seluruh bumi ini yang terbentang masjid, boleh untuk salat, itu asalnya. Kecuali hammam wal maqbarah, kamar mandi, toilet, WC, dan kuburan, makbarah. Ya, maka ini dua tempat yang tidak boleh untuk dijadikan tempat untuk sholat. Ya, tempat untuk sholat. Yang pertama apa? Hammam, kamar mandi, WC. Ya, ini bukan tempat sholat, tempat najis. Ya, tempat menunaikan hajah. Ya, ya, kecuali apabila sudah dinonaktifkan. Ya, ada sebuah bangunan, ya, rumah kemudian diratakan, ya, beralih fungsi, ya, maka kembali kepada hukum asal, boleh untuk sholat. Ya, adapun masih aktif, ya, tidak boleh. Demikian pula yang kedua, yaitu kuburan, makbarah. Ini juga bukan tempat sholat, ya, karena kuburan bukan tempat ibadah, tapi kuburan adalah tempat untuk mengingat kematian. Kata Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ya. Dahulu kata Nabi, aku melarang kalian untuk ziarah kubur. Kenapa? Kerusakan yang besar. Ini yang membinasakan, yang menghancurkan umat-umat terdahulu ketika mereka hulu, ya, semangat ziarah kubur tapi berlebihan sampai disembah itu kuburan. Ya, adapun sekarang kata Nabi telah sempurna syariat Islam. Ya, kaum muslimin sudah faham, pelajaran telah sampai kepada mereka tentang peringatan bahaya mengagungkan kuburan. Sehingga kata Nabi, adapun sekarang silakan kalian ziarah kuburan. Kenapa? Karena itu tadzkirul akhirah. Ya, menyadarkan kalian dari adanya hari akhirah. Ya, hari akhirah. Oleh karena itu Rasulullah sangat mewanti-wanti, ya, nah, kepada umat Islam agar jangan menjadikan kuburan itu sebagai tempat ibadah. Ya, meskipun kuburan Nabi sekalipun, jangan. Dalam Muwatta Imam Malik rahimahullah kata Nabi, "La taj'allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad." Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah oleh manusia. Jangan. Ini doanya Nabi kepada Allah. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku itu seperti berhala yang disembah, yang dikeramatkan oleh manusia. Ya, dan subhanallah terkabulkan oleh Allahu Jalla wa'ala sampai detik ini, walhamdulillah. Sampai detik ini, sampai saat ini, walhamdulillah kuburan Nabi dijaga oleh Allah. Ya, setiap kali ada orang yang, ya, berdoa kepada Nabi, meminta kepada Nabi di kuburan Nabi, ya, diusir oleh penjaganya. Walhamdulillah. Ya, dan semoga Allah Jalla wa'ala membalas, ya, khadimul haramain, ya, pelayan negeri suci, ya, Mekah dan Madinah, ya, yang memberikan pelayanan untuk senantiasa menjaga, memelihara kuburan Nabi dari kesyirikan dan kekufuran. Alhamdulillah. Taib. Kemudian yang berikutnya, tadi disebutkan bahwa termasuk keistimewaan yang Allah berikan kepada Rasulullah adalah di mana Allah jadikan bumi ini juga selain sebagai tempat sholat, tapi juga sebagai alat bersuci, yaitu tayamum. Tayamum. Nah, oleh karena itu di dalam hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa pada asalnya masjid itu merupakan fasilitas umum, fasilitas umum, tempat umum, sehingga siapa saja yang ingin sholat, yang ingin beribadah kepada Allah silahkan, sehingga tidak ada istilah ini khusus masjid, ya, komplek RT ini yang selain penghuni komplek RT ini gak boleh sholat. Gak ada. Pada asalnya masjid tempat umum. Masjid adalah tempat umum, sehingga siapapun dia boleh untuk beribadah kepada Allah di tempat tersebut. Nah, sehingga ini juga sekaligus sebagai, ya, pelurusan terhadap sebagian anggapan kaum muslimin yang menganggap bahwa ada sebagian masjid milik kelompok tertentu. Ya, sehingga kalau misalkan ada yang sholat di situ bukan kelompoknya, dipel. Kenapa? Dianggap najis. Ya, dianggap kotor. Ya, kalau kepergok ditanya, "Loh, apakah saya najis?" "Enggak, ini kebetulan lagi pas bersih-bersih." Ya, mengelak. Padahal memang sudah ada, ya, akidah dan pemikiran yang nyeleneh, yang menyimpang. Nah, dan seperti yang kita sebutkan bahwa dua tempat yang dikecualikan yang bukan merupakan tempat masjid, tempat sholat, adalah hammam, ya, kamar mandi, demikian pula kuburan. Dan ini dikuatkan dengan hadis tentang larangan untuk menjadikan rumah-rumah kaum muslimin seperti kuburan. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, ya, "La taj'alu buyutakum qubura." Wahai kaum muslimin, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Seperti kuburan. Kenapa? Karena kuburan, ya, itu kosong dari ibadah. Ya, tempat orang yang meninggal. Ya, kuburan bukan tempat baca Quran. Kuburan bukan tempat untuk mengerjakan sholat. Ya. Kuburan bukan tempat untuk tawaf. Kuburan bukan tempat untuk berdoa kepada Allah. Sehingga barang siapa yang menganggap ada keutamaan berdoa di sisi kuburan, sholat di sisi kuburan, maka dia jatuh dalam perkara bid'ah minimal. Minimal. Apalagi ada keyakinan bahwa penghuni kuburan ada keutamaan, bisa mengabulkan apa yang dia minta, jatuh dalam kesyirikan. Menganggap itu afdol saja, itu sudah suatu kebid'ahan, dosa besar. Apalagi ada keyakinan. Ya. Nah. Kemudian kita lanjutkan yang berikutnya. Kata Nabi, wa ursiltu ilal khalqi kafatan. Utamanya kelima, aku diutus oleh Allah Jalla wa'ala kepada seluruh manusia. Kepada seluruh manusia. Disebutkan dalam hadis yang lain dengan lafaz yang sedikit berbeda, kata Nabi, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'istu ila an-nasi 'ammatan. Adapun para nabi-nabi sebelumku, itu diutus oleh Allah Jalla wa'ala untuk kaumnya saja. Untuk kaumnya saja. Ya, untuk sukunya saja. Adapun aku, kata Nabi, diutus oleh Allah Jalla wa'ala untuk seluruh manusia. Arabnya, bukan Arabnya. Ya. Demikian pula ya, dari sisi negaranya, semuanya terkenai syariat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga tidak ada istilah Islam Arab, Islam Indonesia, Islam Nusantara, ya, Islam Amerika, Islam Australia, dalam pengertian adanya perbedaan syariat, itu enggak ada. Kalau yang dimaksudkan adalah kaum muslimin, iya, kaum muslimin Arab, muslimin Australia, muslimin Indonesia, iya. Tapi syariatnya sama. Salat di mana-mana ya lima waktu yang diwajibkan. Demikian pula yang lainnya, sama. Enggak ada bedanya. Kemudian keutamaan yang keenam sebagai penutup insyaallah. Kata Nabi, wa khutima bi an-nabiyyun. Allah telah menjadikan aku sebagai penutup para nabi. Ya. Maka ini keutamaan Rasulullah, bahwa beliau adalah penutup para nabi. Nabi yang terakhir. Tidak ada lagi nabi setelah beliau alaihissalatu wassalam. Sehingga siapapun dia, dari manapun dia, kalau dia mengklaim dan mengaku bahwa aku adalah nabi yang terakhir, ya, atau aku adalah nabi yang kesekian dan setelah aku ada nabi lagi, dusta, kadzab. Ya, kenapa? Ya, karena Rasulullah telah menyatakan wa khutima bi an-nabiyyun. Beliau telah diangkat oleh Allah Jalla wa Ala sebagai penutup para nabi. Yang enggak ada lagi nabi setelah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang ini menunjukkan keutamaan. Keutamaan. Nah, sebagaimana apa itu surat, ya. Surat. Kalau lengkap, ya. Alamatnya, isinya, bahkan meskipun tanda tangan terkadang. Enggak ada stempelnya, apalagi sebuah lembaga, enggak sah itu. Enggak sah. Lah ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu penyempurna terhadap syariat yang dibawa oleh Nabi dan Rasul sebelumnya. Ya, sehingga ini termasuk keutamaan yang besar yang Allah anugerahkan kepada baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala a'la wa'alam biswab. Sampai di sini insyaAllah. Semoga memberikan manfaat kepada kita sekalian. Atas kelebihan dan kekurangan mohon dimaafkan. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu habibukumullah.